Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa aqallul walimati lil qadiri syatun li'annahu alayhi salatu wa salamu أولما على زينب بنت جهش أولما على زينب بنت جهش رضي الله عنها بشات وبأي شيء أولما كفى لأنه عليه الصلاة والسلام أولما على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر سويق وتمر. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul bersilaturahmi kembali secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan yang sudah kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa aqallul walimah, kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah. Kita teruskan dari kemarin tentang hukum walimah, bahwa hukumnya sunnah, akan tetapi menghadirinya wajib. Ke dalam teksnya Abi Syuja, kita masih bahas teks Imam Abi Syuja. Wal walimatu alal ursi mustahabbun wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udhrin. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bacaan tentang hukumnya walimah, yaitu hukumnya sunnah. Wa alaihi jumhur ashab, dan itulah pendapat yang azhar dari Asy-Syafi'iyah bahwa bikin walimah hukumnya sunnah. Wa aqallul walimah, gitu. Merujuk kepada kesunahan bikin walimah, kata Imam Taqiyuddin Alisni, wa aqallul walimati, dan paling sedikit untuk dikatakan sudah memenuhi kesunahan walimah, paling sedikit bikin walimah lil qadiri, bagi yang mampu. Lil qadiri, paling sedikit bagi yang mampu untuk menggapai kesunahan walimah, syatun, itu nilainya atau bikin walimahnya seharga atau senilai kambing, gitu. Artinya memotong satu ekor kambing itu sudah cukup bagi yang mampu untuk menunaikan apa yang disebut sebagai kesunahan walimah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awlama ala Zainab binti Jahshin, Nabi Muhammad pernah menikahi Zainab binti Jahshin lalu membuat walimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aulam membuat walimah untuk Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bisyatin, dengan satu ekor kambing. Jadi Nabi Muhammad pernah bikin satu ekor kambing walimahnya. Jadi walimah sama mahar beda tuh. Nabi Muhammad maharnya kan beda dengan walimah. Jadi ini walimah. Jadi walimahnya satu ekor kambing. Wa bi ayyi syai'in awlam, akan tetapi bi ayyi syai'in awlama, dengan apapun dia bikin walimah, kafa. Artinya walaupun tidak senilai dengan kambing, bisa lebih mahal, bisa lebih murah, dengan apapun dia bikin walimah itu sudah cukup untuk mendapat kesunahan walimah. Sedangkan bagi yang mampu, yang mampu paling sedikit itu kambing, seekor, seharga kambing. Tapi kalau yang tidak mampu, dengan apapun itu sudah cukup untuk dikatakan dapat kesunahan walimah. Kenapa dengan apapun cukup? Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah aulama ala Sofiyah. Beliau membuat walimah pernikahan dengan pernikahannya dengan Sofiyah. Sofiyah ini anaknya Sayyidina Umar ya. Bukan. Sofiyah ini apa namanya? Budak yang diperdekakan. Yang awalnya bukan Islam. Anaknya Sayyidina Umar, Hafsah. Sofiyah radhiyallahu anha bisawiqin wa tamr. Nabi Muhammad membuat walimah dalam pernikahannya dengan Sofiyah hanya dengan sawiq wa tamr. Sawiq wa tamr. Bisawiqin wa tamr. Sawiq itu setahu saya sawiq itu keranjang. Keranjang isinya kurma. Jadi walimahnya kecil. Allah alam. Wa amma al-ijabatu ila al-walimah, sedangkan menjawab undangan walimah, kalau bikin walimahnya sunnah, tapi menjawab undangan walimah, fa in kanat walimatu 'ursin, kalau itu adalah walimah pernikahan, fa in awjabna al-walimata wajabat, kalau memang kita adalah orang yang mewajibkan walimah, maka menjawab undangan tersebut hukumnya wajib. Jadi kan di atas dijelasin tentang hukum bikin walimah. Sebahagian ulama, dan ini pendapat yang tidak azhar, bahwa hukumnya wajib. Tapi pendapat yang azhar, yang itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama, hukumnya sunnah. Nah, jawab walimah atau menjawab undangan walimah, fa in awjabna al-walimah, kalau kita adalah orang yang mewajibkan walimah, sebagaimana al-qawlu zahir, jadi bukan qawl azharnya Imam Syafi'i, wajabat, maka wajib menjawab undangan. Artinya kalau kita adalah orang yang menganggap walimah itu kewajiban, kita menganggap walimah itu sebagai kewajiban. Jadi orang yang menikah tanpa mengadakan walimah berdosa, karena dia meninggalkan kewajiban. Maka kalau kita berpendapat seperti itu, ketika datang undangan kepada kita tentang walimah pernikahan, hukumnya wajib kita datang. Hukumnya wajib. Karena kita mewajibkan walimah. Nah, maka, apa istilahnya, jangan sampai pandangan kita tentang kewajiban justru dirusak oleh keengganan kita datang walimah. Gitu. Wajaban. Wa in lam nujibha, tapi kalau kita tidak mewajibkan walimah, artinya ini pendapat jumhur, qaul azharnya Imam Syafi'i, wajabatil ijabati aidan, menjawab undangan walimah itu juga hukumnya wajib ala rajihi, menurut pendapat yang rajih dari ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Wa rajjahahu al-Iraqiyun, dan ini dirajihkan oleh ulama Syafi'i kalangan Irak, Waruyani dan juga Imam Aruyani, waghairuhum, dan juga banyak selain mereka merajihkan pendapat, dan ini juga yang masyhur sampai pada kita dari ulama-ulama kita, bahwa menjawab undangan walimah hukumnya wajib. Gitu. Warajahul Iraqiyuna Waruyani waghairuhum. Al-Iraqi merajihkan, Imam Aruyani merajihkan. Imam Aruyani itu kitabnya ini ya, Bahrul Mazhab. Iya. Bahrul Mazhab fil furu' Syafi'iyah. Lil ahadits as-sahihah kana banyak hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kewajiban menjawab walimah. Salah satunya, man du'iya ila walimatin falyatiha, siapa yang dipanggil, siapa yang diundang untuk datang ke walimah, falyatiha, maka dia datang, dia wajib datang. Falyatiha, lamnya ini namanya lamul amri, falyatiha, maka datanglah. Begitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, man lam yujib ad-da'wata, siapa yang tidak menjawab undangan daripada walimah maksudnya, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau datang undangan kepada kita, wajib tuh datang. Tapi nanti ada syarat. Ada syarat di mana undangan yang nyampe kepada kita tuh hukumnya wajib kita datang. Jadi nggak mentang-mentang orang bikin walimah kemudian kita diundang datang, wajib datang, ada syaratnya gitu. Nanti disebutkan syaratnya. Wa amma ghairu muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa amma ghairu walimatil ursi, sedangkan hukum jawab walimah yang bukan walimah nikah, fal madhhabu, maka pendapat madhab annal ijabata, bahwasanya menjawab undangan walimah tersebut kayak walimah nakirah. Yang paling sering itu walimah nakirah ya. Walimah nakirah itu kan bina apa namanya hadisatul bina. Jadi baru buat bangunan, rumah baru biasanya, rumah baru, kios baru, usaha baru kan begitu. Itu biasanya ada undangannya tuh walimah gitu. Ada yang walimah dalam arti walimah, emang makan-makan doang begitu. Datang makan-makan, selamat ya, mudah-mudahan usahanya lancar. Ada yang bikin walimahnya tuh pengajian. Nah, sedangkan menjawab undangan walimah selain walimah nikah, fal madhhabu, pendapat madhab annal ijabata ilaiha mustahabbatun, menjawab undangan tersebut hukumnya mustahabbah, yaitu sunnah, dianjurkan. Summa idza aujabna al-ijabata, kemudian kalau kita mewajibkan, melazimkan, mengharuskan menjawab undangan walimah, fahiya fardu ainin al-rajih, maka pandak kewajiban tersebut kewajiban yang sifatnya fardu ain, bukan fardun alal kifayah. Kalau fardun alal kifayah kan kita bilang, "Ji, ente diundang enggak sama si fulan?" Diundang, nah lu aja yang datang lah. Jadi cukup ada orang yang datang, kita gugur kewajiban. Kalau fardu kifayah kan begitu. Tapi ulama dalam hal ini yang mewajibkan menjawab undangan walimah, kewajibannya sifatnya fardu ain. Kita harus menggugurkan kewajiban itu sendiri. Nggak bisa diwakilkan. Kita artinya tidak bisa berharap kepada undangan lain untuk menggugurkan kewajiban. Ya kalau kita mau mewakilin maka orang ya enggak apa-apa gitu. Ini kelirunya ya di kita tuh yang keliru bahwa yang jadi pokok daripada undangan itu amplopnya. Artinya biarin orang yang enggak datang tapi amplopnya datang. Saya waktu itu ditanya, kalau orang kagak datang tapi amplopnya doang yang datang, apakah itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban atau tidak? Saya bingung. Karena kewajiban datang itu ditujukan kepada mukallaf. Orang yang punya mata, punya mulut, punya otak bisa jalan. Sedangkan uang itu bukan mukallaf. Kewajiban datangnya walimah tidak ditujukan kepada uang. Maka uang datang atau tidak datang, asal orangnya datang gugur kewajiban. Tapi kalau uangnya doang yang datang, orang kagak datang ya belum gugur kewajiban. Kan iya kadang-kadang itu. Nah ada lagi jeleknya banyak yang kalau walimah ada orang bikin walimah, dia buka buku catatannya. Jadi dulu ketika dia buat walimah, dia catetin tuh amplop yang masuk. Dari fulan, pas dia cek ternyata fulan kemarin kagak ngamplopin, ya udah gak datang. Itu kebiasaan jelek banget itu. Kebiasaan jelek. Jadi diundang kita, walaupun si yang pengundang dulu ketika kita buat hajat bikin datang atau enggak datang pada hajatan kita, ya tetap kewajibannya ada. Jadi kewajibannya bukan. Jadi seakan-akan walimah tuh balikin utang gitu, padahal enggak. Thumma idza aujabna al-ijabata fahiya fardun ala fardu ainin ar-rajih. Kewajibannya hukumnya fardu ain ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Wa qila dikatakan fardu kifayah, dikatakan, tapi ini qaul yang marjuh, bahwasanya menjawab undangan itu hukumnya wajib, iya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Jadi yang kita tahu, ji, ente ngundang berapa orang? Ente ngundang 200 orang, Ustaz. Itu 200 orang udah ada yang datang. Udah banyak alhamdulillah, tinggal ustaz doang belum. Ah, udahlah, ane mah kagak usah. Udah gugur kewajiban fardu kifayah sah. Wa qila, tapi ini pendapat yang marjuh gitu. Kila fardu kifayatin. Thummal ijabatu haithu awjabnaha. Kemudian yang namanya menjawab undangan. Yang mana menjawab undangan itu awjabnaha kita wajibkan. Aw istahbabnaha. Atau setidaknya kita anjurkan. Menurut sebahagian qaul yang marjuh. Menjawab undangan hukumnya sunnah. Innama tajibu aw tustahabbu bisyurut. Gitu. Wajibnya kita datang atau menjawab undangan walimah atau disunnahkannya kita menjawab undangan walimah bisyurut itu ada syarat-syaratnya. Makanya namanya syarat syartu wujubil istijabah. Syarat wajibnya menjawab undangan. Wahia makna qawli syekh. Dan inilah perkataan makna daripada perkataan Syekh Abi Syuja illa min udhrin. Wal teksnya Abi Syuja wal ijabatu ilaiha menjawab undangan walimah wajibatun hukumnya wajib illa min udhrin kecuali ada udhurnya. Apa udhurnya? Udhurnya ini syarat-syarat ini. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban kewajiban datang kepada walimah. Begitu. Ahaduha yang pertama. Syarat dikatakan wajib nih datang nih syaratnya apa yang pertama? Ayya umma bidakwatihi jami'a asyuratihi wa jiranihi au ahli hirfatihi agniyaihim wa fuqaraihim. Ayya umma undangannya itu. Ini walimah yang bikin walimah. Ayya umma bidakwatihi dia menjeneralkan dengan undangannya tersebut. Jami'a asyurati semua keluarganya. Wa ujiranihi atau tetangganya au ahli hirfatihi atau orang-orang yang seprofesi dengan si yang bikin walimah agniyaihim wa fuqaraihim baik orang kaya atau orang miskin. Jadi maksudnya undangan itu wajib kita datang terhadap undangan tersebut kalau undangannya tidak membeda-bedakan kasta. Itu yang bikin siapa? Yang bikin Haji Fulan. Oh, Haji Fulan si itu lawyer nih sah. Iya. Terus ente kagak datang. Lah, kagak diundang, Zan. Lah, ente kan tetangganya kenal. Tahu yang diundang lawyer-lawyer aja. Emang Ustaz diundang? Ane diundang. Makanya ane bingung datang apa enggak. Soalnya ane lihat yang datang lawyer semua itu. Padahal kan ente kenal sama dia. Kan iya. Jadi tidak menjeneralkan undang. Jadi undangannya dikhususkan aja cuma orang-orang yang punya, orang-orang kaya aja misalnya, kan begitu. Itu kan ada tuh. Jadi mengkhususkan agniyaihim wa fuqaraihim. Jadi harus undangannya artinya kedatangan dia menjadi enggak wajib. Kenapa? Ah, yang bikin walimah juga milih-milih undangnya, kan begitu. Milih-milih undang. Jadi artinya tidak boleh ada pembedaan kasta, pembedaan kelas sosial. Jadi semuanya diundang. Dunama idza khassal aghnia, yaitu harus menyeluruh undangannya dunama khassal aghnia, tidak hanya mengkhususkan orang kayanya saja. Jadi kalau dia hanya mengkhususkan orang kayanya saja, ya udah enggak ada kewajiban datang karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang pertama tidak boleh ada pembedaan. Kecuali pembedaan dalam waktu karena mengingat akomodasi tempat yang tidak cukup. Jadi ada kalangan A jam sekian, kalangan B, tapi semuanya diundang, cuman diatur agar tidak membludak. Ah itu enggak ada masalah tuh. Karena semuanya kan diundang, cuman waktunya dibedakan untuk akomodasi tempat yang cukup. Kan ada ya. Jadi disebutkan jam sekian sampai jam sekian. Jadi undangan yang nyampe ke kita tuh beda. Gitu. Yuk kondangan yuk kemana? Haji Fulan. Nah, mana diundangan jam 5 suruh datang. Oh diundangan ini jam 1 ini. Oh berarti ada pembedaan waktu. Gitu. Yang itu gak ada masalah. Ini yang jadi masalah tuh kalau yang diundang orang-orang kaya doang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Paling buruk makanan, hidangan paling buruk adalah hidangan walimah. Yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Gimana? yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Gimana sini ya? Agak bingung saya, padahal udah baca. Syarrut ta'ami, hidangan yang paling buruk adalah hidangan walimah, yamna'uha, yang mana terlarang untuk datang ke walimah tersebut, man ya'tiha, orang-orang yang datang dilarang karena mungkin kemiskinannya. Yud'a ilaiha man ya'baha, kemudian diundang kepada walimah tersebut, man ya'baha, orang yang menolak, padahal walaupun dia, padahal dia kaya. Jadi artinya kalau dalam hadis yang lain tuh, syarrut tu'ami tu'amul walimah idza, gimana teksnya, kalau memang mereka mengundang hanya orang kaya duna selain orang miskinnya, man ya'baha. Jadi pada intinya tidak boleh ada pembedaan namanya kelas-kelas sosial gitu. Asani, yang kedua, ayyakhussahu bidda'wah nafsahu, ayyakhussahu bidda'wati nafsahu, mengkhususkan undangan tersebut nafsahu, dirinya, artinya undangannya tertuju langsung kepada dirinya, emang khusus kepada yang terhormat Haji Fulan di tempat. Ah, kita Fulan, Haji Fulan. Undangannya emang tertuju kepada Haji Fulan, kepada kita. Maka hukumnya wajib gitu. Au yab'as ilaihi syakhsun, atau dia mengutus si itu yang bikin walimah, mengutus kepada kita seseorang untuk mengundang kita. Jadi memang dikhususkan. Assalamualaikum Ji, mohon maaf ini ya, pakai telepon, mohon ngundang Ji. Besok ane walimah, nikahin anak yang pertama begitu. Cuman karena lagi kayak gini, kita enggak bikin undangan, ane telepon aja atu-atu teman ane semua begitu. Ah, itu kan undangannya langsung datang tuh. Begitu. Langsung datang, enggak di Facebook kan. Kalau di Facebook kan umum, atau di Twitter, atau di Instagram, undangan gitu. Kayak undangan pengajian, undangan, hadirilah pengajian rutin. Nah, itu undangan umum itu. Jadi kalau dapat undangan nikah, undangannya umum begitu, maka itu enggak ada kewajiban datang. Tapi kalau undangan yang wajib datang tuh yang yakhussahu bi da'wati nafsahu, mengkhususkan undangan di si walimah, si pembuat walimah, mengkhususkan dirinya dengan undangan kepada dirinya langsung begitu. Yakhussahu bi da'wati nafsahu aw yab'atha ilaihi syakhsan. Amma idza fataha baba dari, sedangkan kalau dia buka pintu, waqala, kemudian dia mengatakan liyahdhur man arad, ayo siapa yang mau datang sini gitu. Jadi dia buka pintu rumahnya, walimah nih kan, ada ya orang walimah bikin, bukan walimah, bikin akad nikah, bikin akad nikah tanpa ngundang karena emang lagi kondisi tertentu. Jadi cuman walimah doang, cuman akad nikah doang. Habis akad nikah pintunya dibuka. Ayo baji. Ayo makan. Nah, gitu kan ya. Udah beres nih keluarga laki, keluarga perempuan udah beres akad nikah, kemudian pintunya dibuka. Dia panggil tetangga. Ji, makan. Nah, itu bukan apa, enggak wajib datang gitu. Liyahdhur man arad, au ba'atha syakhsan liyahdhur man arad, atau dia mengutus orang, panggilin orang-orang suruh pada kesini. Itu juga enggak wajib kita datang. Tapi kalau orang Indonesia tuh nyantai aja, akad nikah doang di rumah, kemudian dibuka, aja ya masuk, datang aja semua, namanya makan kan gitu. Namanya orang makan, kagak ada yang nolak. Tapi sejatinya kalau nolak juga enggak dosa, karena undangannya tidak mengkhususkan, undangannya digeneralkan. Maka siapapun yang datang itu sudah cukup untuk menjawab undangan tersebut. Au qala li syakhsin, atau dia mengatakan kepada seseorang nih yang bikin walimah, bilang uhdur, ntar datang ya, wa ahdir ma'aka man syi'ta. Begitu. Uhdur, datang ya. Ntar bawa juga orang lain. Yang ente siapa ke ente? Itu undangannya enggak wajib tuh. Uhdur wa ahdir, hadirlah wa ahdir, dan hadirkanlah ma'aka bersamamu man syita, orang-orang yang ya yang ente pengen aja. Fala tajibul ijabatu wa la tustahab, maka menjawab undangan tersebut tidak wajib, tidak juga dianjurkan. Besok datang ya. gitu. Insyaallah. Ah, ente bawa juga siapa ke? Ah, itu tuh. Tambahan kalimat itu yang bikin jadi kagak wajib. Jadi seandainya dia ngomong, ente datang ya Ji, besok kami ini beres tuh, itu jadi khusus. Tapi kalau undangannya digeneralkan, besok ente datang. Terus bawa itu jemaah ente, siapa ke yang mau ikut? Ah. Kan orang kita biasa begitu. Hadzalitsu yang ketiga, alla yakuna ihdaruhu li khaufin minhu. Tidak boleh kehadirannya itu di khaufin minhu berdasarkan ketakutan dia kepada si orang yang bikin walimah. Artinya ada orang yang bikin walimah, kemudian kita diundang. Kita datang, tapi datangnya kita tuh bukan gara-gara walimah dia. Kita takut sama dia gitu. Kita takut itu enggak jadi wajib datang tuh. Jadi dia mengundang di atas rasa kepanikan kita gitu. Dulu kalau kagak datang jabatan hilang nih kan. Ala yakuna ihdaruhu li khaufin minhu, tidak boleh kehadirannya karena sebab ketakutan dia kepada si yang bikin walimah. Ka kaunihi min adh-dhalama, seperti status yang bikin walimah adalah orang zalim. Wa a'wanihim, atau juga pendukungnya, penguasanya zalim. Yang kalau atasan datang kemana-mana, bawahan kudu ikut. Yang kalau enggak ikut langsung dipecat. Kan ada tuh dulu begitu zamannya. Ini ada camat bikin pengajian di mana, itu ke bawah-bawahnya ikut semua tuh. Lurah datang, RW datang. Jadi dia diundang sama camat, saya besok hadir di sini. Tolong arahkan semua jajaran untuk hadir. Ah, dan ya. Kaunihi min adh-dhalamati wa a'na au a'wanihim au kaunuhu qadhi adh-dhalama, atau yang bikin walimah adalah qadhi adh-dhalama, hakim zalim, au a'wanuhu atau juga pendukungnya, wa nahwu dhalik, wa alla yatma'a fi jahihi au li yu'awinahu 'ala batil, wa alla dan hendak dan mestinya yatma, tidaklah orang yang kalaupun dia datang begitu. Ini kan sejatinya dia tidak wajib datang karena kedatangan dia itu bukan karena keinginan menunaikan kewajiban syariat yaitu menjawab undangan, tapi karena ketakutan dia terhadap si yang bikin walimah. Yang bikin walimah itu memang punya kekuasaan, yang kalau dia enggak datang mengkhawatirkan keberlangsungan hidupnya, salah satunya nafkah kan ya. Tapi kalaupun dia datang, wa alla yatma fi jahihi, dan kalaupun dia datang dia tidaklah yatma fi jahi. Yatma fi jahi itu maksudnya emang gua mau bangga punya hakim kayak lu gitu. Emang hakim cakep nih gitu. Saya sebagai bawahan akan kerja. Jadi yatma fi jahi mendompleng, tidak boleh mendompleng dari kekuasaan, dari status sosialnya gitu. Au li yu'awinahu, dan tidak boleh menolongnya, ala batirin, artinya kalau memang di dalamnya ada kebatilan ya jangan ikut-ikutan. Bal yakunu litaqarrubi wa tawaddudu, akan tetapi datangnya dia itu litaqarrub sebagai bentuk pendekatan, wa tawaddud dan juga saling mencintai sesama muslim gitu. Jadi kedatangannya itu bukan untuk mendompleng yatma fi jahi, bukan untuk mendukung kuasaannya, jabatannya, dan juga tidak untuk mendukung kebatilannya, karena biasanya orang-orang kayak gitu bikin walimah yang adanya kebatilan. Contohnya apa ya, bikin orang nyanyi aurat aurat kebuka kemana-mana kan juga batil itu. Jadi datangnya kita udahnya emang kagak wajib karena emang kita khawatir terhadap kehidupan karena mereka punya kuasa. Nah, pas ketika datang juga jangan mendompleng, yatma fi jahi. Wah, iya. Pak Hakim emang bagus. Kemudian juga jangan menolong kepada kebatilannya. Tapi datang ke situ untuk sebagai bentuk taqarrub, pendekatan mereka, pendekatan dia kepada zalim agar bisa dengan izin Allah untuk bisa didakwahi, wa tawaddudi dan juga untuk sebagai saling mencintai sesama makhluk. Begitu. Arabi yang keempat besok nih ya. Jadi ada 7 syarat, 4, 5, 6, 7. Ada 7 syarat kewajiban insyaallah, yang 4 sampai 7 besok. Jadi satu, dakwahnya, undangannya emang umum, tidak mengkhususkan si kaya si miskin. Yang kedua, undangannya nyampe kepada dirinya langsung, khusus, bukan diundang secara umum. Yang ketiga, hadirnya dia bukan karena ketakutannya kepada si yang bikin walimah, karena dia punya kuasa gitu. Tapi kedatangannya mestinya sebagai bentuk pendekatan dan juga saling menebar cinta. Wallahu alam, insyaallah selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Berarti kita lanjutnya nanti insyaallah di hari Senin. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh, para kiai, para buya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.